رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف أنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas kesempatan kembali berinteraksi dengan ilmu, kembali berinteraksi dengan firman-firman Allah, kembali berinteraksi dengan karya Al-Imam An-Nawawi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan kita akan melanjutkan hadis dalam bab Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah menyampaikan wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu anta suma wa zawjuha syahidun illa bi'idni. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa dalam kondisi suaminya hadir, suaminya ada, suaminya menyaksikan kecuali dengan izin suaminya. Wala ta'dhan fi baitihi illa bi'idni. Dan ia tidak halal untuk mengizinkan seorang pun masuk ke rumahnya kecuali dengan atau kecuali setelah dapat izin dari suaminya. Hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Dan ini adalah lafaz Imam Bukhari. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal atau tidak boleh bagi wanita, bagi istri untuk berpuasa dalam kondisi atau pada saat suaminya hadir, suaminya ada, suaminya sedang bersama dia, kecuali dengan izin suaminya. Dan tidak boleh ia memberikan, dia memasukkan atau mempersilahkan masuk seorang pun ke rumah kecuali dengan izin suaminya. Hadirin Allah muliakan, inilah hadis yang singkat namun penting untuk direnungkan dan diamalkan dalam kehidupan suami istri. Dan ada banyak pelajaran yang bisa, luasnya hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Dan dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal bagi izin suaminya. Maka ada dua kotak puasa. Puasa sunnah dan yang kedua puasa wajib. Adapun puasa sunnah dulu itu berhak dan bisa berpuasa sunnah sebagaimana laki-laki. Sunnah. Kecuali jika wanita itu telah maka ia tidak boleh berpuasa sunnah di saat suaminya hadir bersama. Dan hadir di sini artinya tidak safar, tidak melakukan perjalanan untuk menjaga hak suami, kecuali jika suami mengizinkan ia untuk puasa. Dan kalau dia berpuasa tanpa izin suami, maka puasanya sah apa enggak hadirin? Tanpa izin suami, suaminya belum kasih izin, puasanya sah apa tidak? Dan bisa jadi dosanya lebih besar daripada pahala puasanya. Karena puasanya puasa sunnah, puasa yang serius, yaitu dosa tidak menunaikan hak suami. Dan istri tidak perlu izin suami jika ia mau berpuasa jika suaminya safar, kata para ulama. Au maridun, atau sakit yang enggak, yang membuat suami tidak ingin untuk berhubungan, suaminya ada tindakan jam pagi gitu loh, udah enggak mungkin gitu, suaminya hanya bisa terbaring di atas tempat tidur, enggak bisa ngapa-ngapain. Jadi bukan sakit flu gitu loh. Kok kamu gak izin aku? Aku udah ngaji. Katanya kalau kamu sakit, gak masalah. Aku kan cuma jerawatan yang gitu loh. Ya itu kan sakit di kulit. Ya gak ada hubungannya. Jadi kalau jerawat, kutu air, atau mungkin yang lain, atau mungkin ya flu-flu kecil ringan, itu jelas harus izin. So, sakit di sini itu sakit yang itulah, yang hanya bisa di yang nggak sadarkan diri, ada yang koma, ada yang memang harus dibius terus gitu, tindakan pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melakukan aktivitas suami istri gitu loh. Maka pada saat itu istri tidak harus izin suami. Au muhriman bihajjin au umrah, atau suaminya sedang ihram, baik ihram haji atau umrah, baik ihram haji atau umrah. Ya, intinya ketika suami memang tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas yang mengarah ke hubungan intim suami istri, kan gaib atau lagi safar, enggak ada suami. Atau marid atau sakit. Atau sedang dalam kondisi ihram. Karena ihram enggak boleh. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, enggak boleh rafat ketika haji kata Allah. Adapun kata sebagian ulama, jika suaminya tidak ada di sisinya tetapi masih ada di artinya enggak ada di dalam rumah karena beraktivitas di luar rumah, maka harus izin suami. Jadi suaminya enggak ada di sisinya tapi bukan dalam kondisi safar gitu loh. Ya ada, mungkin ke kantor atau lagi meeting atau lagi urusan macam-macam lah di luar, maka kata sebagian ulama tetap izin suami. Tetap izin suami. Itu poin. Lalu kita lanjutkan lagi, masih berkaitan dengan hukum-hukum fikih dalam hadis ini. Wa yajuzu liz-zawji idza shamat zawjatuhu tatawwu'an biduni idznihi an ya'muraha bil iftar. Dan sebaliknya, kita lihat dari sisi sebaliknya. Seorang suami boleh meminta istrinya membatalkan puasa sunnahnya yang dilakukan tanpa izinnya. Jadi suami boleh meminta istrinya untuk membatalkan puasanya ketika ketika istri berpuasa tanpa izin suaminya. Tapi sebagian ulama seperti Malikiyah itu mengatakan jika alasannya adalah berhubungan intim. Adapun selainnya tidak. Jadi sebagian ulama seperti Malikiyah mengkhususkan ini jika alasannya berhubungan. Tapi ulama-ulama lain mengatakan kalau nggak dapat izin suami boleh meminta untuk membatalkan. Itu poin yang berkaitan dengan itu. Lalu poin berikutnya hadirin sekalian, dan izin itu terbagi menjadi dua. Izin lafzi mubashir, izin secara langsung, secara umum dengan lisan, secara umum dengan lisan, jadi minta izin aku besok boleh puasa Senin Kamis enggak gitu loh. Dan seterusnya. Oke, boleh gitu loh. Atau ya boleh. Atau silahkan. Atau apalah jawabannya. Dan yang kedua kata para ulama, izin urfi. Izin secara urf, secara kebiasaan. Jadi artinya misalnya ya udah secara kebiasaan udah diizinkan gitu. Atau izinnya di awal aja. Pokoknya kalau kamu mau puasa sunnah silahkan ya gitu. Atau kalau kamu mau puasa Aimul Bid silahkan. Nah, udah dapat izin di awal itu nggak wajib nanya lagi ketika itu. Nggak wajib bertanya lagi ketika di hari H. Karena urufnya sudah diizinkan. Dan dulu udah disampaikan sama suamiku, gak masalah. Dan orang beda-beda, rumah tangga beda-beda. Karakter orang berbeda-beda. Tapi intinya, izin dulu dengan suami. Izin dulu dengan suami. Dan hadirin Allah muliakan, jika kita izin dengan suami lalu suami mengizinkan, maka alhamdulillah kita dapat banyak pahala, atau dapat pahala lebih dari satu kotak. Yang pertama puasa, pahala puasa sunnah, dan yang kedua pahala mengamalkan sunnah Nabi SAW, izin kepada suami. Dan mendapatkan pahala meraih atau mencari ridho suami. Jadi pahalanya lebih dari satu. Pahala menjaga hak suami. Kenapa izin hak suami? Emangnya gratisan itu pahala besar. Ketika seorang istri punya prinsip, punya karakter, berusaha senantiasa menjaga hak suami, itu pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pintu surga kan. Makanya kata Nabi SAW, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruk." Lihatlah bagaimana suamimu menilaimu, karena suamimu itu surga dan nerakamu. Jadi jangan meremehkan masalah, minta izin dulu. Ini pahala, kita dapat dua pahala, pahala puasa sunnah, dan yang kedua pahala menjaga hak suami, menjaga kenyamanan suami, ridho suami, dan benar-benar memperlihatkan bahwa suami itu pemimpin kita, dan itu menyenangkan hati suami. Pahala besar jemaah. Sebaliknya ketika kita minta izin dan tidak diizinkan, kita minta izin lalu nggak diizinkan, maka kita dapat pahala besar juga. Apa pahalanya? Yang pertama pahala puasa, karena kita sudah berniat, bertekad berpuasa sunnah, tapi kita tidak berhak atau tidak jadi atau tidak mengerjakannya karena alasan syar'i. Karena alasan syar'i, tidak dapat izin dari suami kan alasan syar'i itu. Atau kendala syar'i. Wong ketiduran aja dapat pahala tahajud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini udah bertekad, udah ini, bahkan udah bangun, udah siapin sahur, ternyata kata suaminya, "Hari ini kamu enggak usah puasa dulu deh." Jadi jangan cemberut. Itu dapat pahala puasa, tetap dapat pahala puasa sunnah. Terus yang kedua dapat pahala taat kepada suami. Dapat pahala wajib. Dapat pahala mencari ridho suami. Dapat pahala membuat hati suami nyaman. Dan kalau tujuannya atau kalau alasannya karena suami ingin mendatangi istrinya di waktu berpuasa atau di waktu pagi atau siang, maka kita dapat pahala lagi dari situ. Kita dapat pahala lagi. Tapi kalau nggak jadi gimana? Ya kita dapat pahala mencari ridho suami, mencari menjaga hak suami, menjalankan sunnah Nabi SAW meminta izin, pahala banyak. Makanya banyak sebagian istri tuh apa kesal ngedumel gitu loh. Ketika minta izin puasa nggak diizinkan. Maka jangan marah wahai ibu-ibu dan para istri. Jangan bilang ke suaminya, ittaqillah, kamu tuh menghalangi orang beribadah. Saya kan cuma mau beribadah, bukan mau belanja. Kenapa dilarang? Saya bicara itu. Itu dapat pahala. Nanti pahalanya hilang nanti. Pahala besar. Pahala besar. Lalu yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, puasa wajib. Apakah hadis ini mencakup puasa wajib atau tidak? Ulama mengatakan bahwa hadis ini bisa masuk ke puasa wajib atau bisa mencakup puasa wajib. Jika wajibnya itu muwassa' dalam ilmu usul fikih. Jika wajib itu masuk kategori wajibun muwassa' atau kalau bahasa simpelnya, jika puasa wajib itu masih bisa dikerjakan di waktu lain, waktunya masih sempat kalau kita cari waktu lain. Tapi kalau nggak ada waktu lain kecuali di waktu tersebut, maka tidak perlu izin suami. Misalnya siapa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan kan puasa tanggal 1 Ramadan gak bisa diganti ke yang lain. Maka wajib puasa Ramadan. Makanya kan ulama mengatakan untuk puasa Ramadan kan gak pakai izin suami, gak pakai izin ini. Kan itu kewajiban. Atau puasa nazar di waktu yang sudah ditetapkan sama yang bernazar. Saya mau berpuasa tanggal besok kalau ini. Maka Anda sudah mengatakan Anda mau puasa besok nazarnya. Makanya kalau mau nazar hati-hati. Anda pun kalau puasa, contohnya apa sih puasa? Puasa apa? Puasa wajib yang waktunya masih lapang, qadha Ramadan, membayar puasa Ramadan di apa sebelum waktunya mepet dan gak ada waktu lain. Misal contoh kita punya hutang puasa 7 hari di Ramadan karena haid misalnya 7 hari. Maka kalau kita ingin mengkodoknya di bulan Syawal, izin dulu sama suami. Saya mau kodok besok ya, izin nggak? Gitu. Atau kalau kita mau mengkodok di bulan Dzulqa'dah, izin dulu sama suami. Kalau kita mau mengkodoknya di bulan Dzulhijjah, izin dulu sama suami. Kalau kita ingin mengkodoknya di bulan Al-Muharram, izin dulu sama suami. Kapan kita nggak perlu izin? Kalau kita mengkodoknya di 7 hari terakhir di bulan Syaban. Karena pada saat itu gak ada opsi lain. Maka tidak ada izin suami. Anda harus puasa di tanggal itu. Jadi 7 hari terakhir di bulan Syaban udah mentok itu yang harus puasa. Jelas ini. Atau puasa nazar yang waktunya waktunya luang gitu. Misalnya saya bernazar puasa 4 hari di bulan depan. Nah, bulan depan kan ada 29 sampai 30 hari. Nah, penentuan 4 harinya kapan enggak ditentukan, bebas. Nah, kalau mau puasa, aku mau puasa nadarku yang hari pertama ya, besok. Aku minta izin dulu sama suami. Kalau suami enggak izinkan, kan kita masih punya opsi lain. Jelas ini hadirin. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Jadi termasuk puasa wajib. Dengan catatan wajibnya dalam ilmu usul fikih wajib muasa. Wajib yang waktunya itu masih luang dan masih punya opsi lain. Dan penggalan yang kedua hadirin, dan istri gak boleh masukkan siapapun ke rumahnya kecuali dengan izin suami, dan izin juga terbagi menjadi dua, izin lafzi, izin langsung, maupun izin secara urf, sudah kebiasaan. Ada orang-orang yang udah biasa keluar masuk rumah gitu loh, udah biasa datang dan suami fine-fine aja, dan suami tahu, bahkan suami ada di rumah biasa-biasa, maka silahkan. Kecuali ada cat, apa, ada kebijakan khusus di hari tersebut. Jadi ada izin langsung maupun izin urf. Dan itulah hadis ini, dan kita sudah jelaskan juga tentang izin masuk di pembahasan sebelum-sebelumnya. Jadi ini menunjukkan bahwa hak suami itu besar dan jangan diremehkan. Dan pentingnya memperhatikan masalah ini. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan tekankan lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.